Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. La hawla wa la quwata illa billah. Sedaya para kiai, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus khudama'a hadzal ma'had Kiai Zuhri Wafa, Mas Kiai Fahmi, Mas Kiai Zatun Najah, sedaya para rawuh, para wali santri, rencang-rencang engkang sami hataman, lan sedaya para santri wonten pondok menika. Alhamdulillah wonten dalu punika kita saged pepanggihan, saged silaturahim. Mugi-mugi estu-estu dados silaturahim engkang makbulah indallah subhanahu wa ta'ala, silaturahim engkang masmu'ah, engkang mardiyah, lan estu-estu beto barakah lan faidah kagem kula panjenengan sedaya. Kalau wau sampun kita mirengaken dawuhipun kiai sekaligus wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah, Kiai Haji sapa wakil gubernur iki? Padahal aku mau ya disangoni. Ngono ya iso lali. Apa meneh sing gak disangoni? Gus Yasin, mboten Gus Yasin niku sedherek kula, dados kula nggih tenang mawon. Dados kula disangoni mboten mergo kula niku gadah hak untuk mencoblos di Jawa Tengah, tapi mergo kula niku sedherek. Lan nggih, mboten patek pantes aduh-aduh tekan Kediri tekan kene gak disangoni. Mugi-mugi napa ingkang dipun dawuhaken kalian Gus Yasin estu-estu saged migunani lan manfaati kagem panjenengan sedaya. Iki acarane apa, Pak? Oh, nggih. Ngapunten nggih. Masyaallah. Lek ngoten nggih malah penak. Sing paling penting niku piye amrih awake dhewe. Estu-estu mboten nemen-nemen ngelakaken ingkang dipun kholi, syukur-syukur estu-estu marmaken lan nglilakaken dhateng manahe ingkang dipun kholi sedaya. Pokok sedaya putra wayah Mbah Muntaha mugi-mugi kaluberen barokai, kaluberen karomai, lan mugi-mugi kepulungan ngilmune. Sedaya mawon duka putra sing asli, duka putra wayah santri. Mugi-mugi sedaya pikantuk barokahe Mbah Muntaha. Lah wong diundang kok diundang khataman Quran. Wong kula niku mboten hafal Quran. Kula niku prasa kula nate melu ngapalne Al-Kafirun lho gak apal-apal, Pak. Proso kuis amin badbut-badbut orang teko-teko nggon ngimami sok-sokan moco Al-Kafirun orang teko nggon iki kok proso kok panggah bulat iki kapan rukue. Mugi-mugi sedaya mawon ingkang sami hatam estu-estu dados sangu, dados pepadang milai wonten donya niki ngantos dumugi akhirat mangke. Kanten pancen Quran niku nggih berat. Quran niku berat. Al-Quran niku laka aw alaika. Yani hujjatun laka aw alaika. Quran itu bisa jadi menjadi suatu hal yang membanggakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Di sisi yang lain bisa jadi Al-Qur'an itu menjadi masalah bagi kita. Keranten pancen innallaha subhanahu wa ta'ala yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yad'u akharin. Mergo pancen pangeran niku ngangkat derajate wong kelawan lantaran Al-Qur'an niku ya pirang-pirang, tapi di sisi yang lain Al-Qur'an juga menghempaskan kita, membuat kita tanpa daya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Niku nggih sering terjadi. Saimut kula ini iling-ilingan mawon nggih. Kanten kula kadung kakean jagongan. Kakean jagongan sing ka omong ini kakean, dadi akhirnya kula dhewe nggih malah bingung. Tapi sailing kula, temriku niku beberapa syarah. Misalnya kados wonten at-tarhib wa tarhib. Misalnya dikatakan ai innallaha yarfa'u aqwaman wa yad'u akharin. Sing bali kula bahas itu siapa yang pada akhirnya bermasalah gara-gara Al-Qur'an? Ternyata adalah mal lam yu'min bihadha, niku maklum ana wong ora iman kelawan kahanane Al-Qur'an sebagai al-mu'jizah al-mustamirah ala ta'aqubil ahwali wal azman. Coba bahasan Imam Ghazali. Imam Ghazali ngarani Al-Qur'an niku istimewa banget mergo Qur'an kuwi mu'jizah sing mustamirah ala ta'aqubil ahwali wal azman. Sebuah mu'jizat abadi yang mampu menjadi solusi dalam setiap kondisi dan era. Niku Al-Qur'an. Niku Al-Qur'an. Tapi jane temriku niku Imam Ghazali nggih nambahi wa yassarahu subhanahu wa ta'ala, dan dibuat mudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala li dzikri hatta stadharahu siharul wildan. Quran itu dibuat mudah sedemikian rupa sampai kemudian bisa dihafalkan oleh banyak orang, sampai cah cilik-cilik ya akeh sing hafal Al-Qur'an. Makanya segerang-gerang tuwek-tuwek kaya kula panjenengan iki ora hafal ya asline jan malukan asline. Asline jenengan kali kula ini kan padha-padha wong tua sing nunut anak. Ora hafal ning piye amrih anake hafal. Njur selamat. Nggih to. Lah sakniki lho gak usah hafal saiki. Mangko Al-Qur'an iki dhewe Kanjeng Nabi niki. Ini dari kanjeng Nabi, mangkara Al-Qur'an wa amila bihi albasahullahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Onok bocah iso maca Qur'an, onok bocah iso maca Qur'an mergo kambek wong tuane iku pancen di sekolahne utawa di ngajekne Al-Qur'an, banjur iso ngamalne Al-Qur'an, albasahullahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Sesuk iku wong tuane sing mulya ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan diberi mahkota sing dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyuti dunia, sing padangi luweh bersinar daripada pepadangi srengenge nang dunia. Padang banget, iku wong tuane. Famadhunnukum billadhi amila bil Qur'an. Terus banjur kaya apa istimewane bocah-bocah sing menguasai Al-Qur'an dengan baik. Jadi awake dhewe sing kula kali jenengan iki padha Pak wis ora apa terus kaomong ne paling polis maksimal adi cara ngimami iku suarate mek loro tok lek ora anas al-falak kulhu wis kowe telu ya telu muawidaten wis apal wis iku mau undakne sitok engkas apa ngono wis alamat gak tekan nggon kowe lah tapi adi duwe anak-anak sing iso diamankan ya diamankan di sekolahne dititipne Pak Zuhri Wafa dititipne ning ngene Pak Fahmi dan lain sebagainya, dikon ngapalne Quran, dikon belajar Quran seng tenan, ning awake dhewe katut selamat. Bahkan niki mumpung iling nggih, mumpung iling. Bahkan saimut kula, Imam Qurtubi dalam tafsirnya niku meriwayatkan satu hadis seng unine ngeten. Mangko Al-Qur'an wa talahu wa hafizahu, ana wong belajar maca Quran kanthi api, kemudian mampu mendalaminya dengan baik. Syukur-syukur iso ngapalne sing tenan. Adkhalahullahul jannah. Ana bocah kok iso maca Quran, mampu menghayati apa yang ia baca, kemudian mampu menghafalkan Al-Qur'an itu dengan baik, mesti mlebu surga. Adkhalahullahul jannah. Mesti mlebu surga. Sing ora sing critane gak kuwi, terusane iki lho. Wa syaffa'ahu asyaratan min ahli baitih. wa syaffa'ahu asyaratan min ahli baitih. Dia punya kemampuan nyafaati keluargane jumlahnya 10 sing kullun minhum qad wajabat annar. Kullun qad wajabat annar. Yang masing-masing dari keluarga tadi itu, 10 orang dari keluarga tadi itu, kabeh iku tulisane baduk-badukane iku mampir neraka ora ketang diluk-diluk ngopi-ngopi ning neraka. Niku iso disafaati kambek anak keluarga sing apal Al-Qur'an. Wah, niku madhabe awake dhewe, Pak. Ya, ya. Madhabe kula jenengan niku wis ora apal tapi duwe anak apal. Wah, mantap. Sami kula jenengan sami, anak kula apal, Pak. Anak kula apal, makane kula gak patek wani-wani. Iki sok sing nyafaati aku. Iki sok sing nulungi aku ya wis tenang ae, wis pokoke. Perjuanganku piyambak bocah iki apal. Wis alhamdulillah saiki apal. Titik wis. Aku katut selamat. Ini janjine Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak tahu ngapusi. Wis beres. Kak terus nih wau. Kalau terusaken. Aku mau kan cerita nih bahwa ya memang luar biasa sekali Al-Qur'an. Panjenengan kan biyen ngoten niku. Qur'an panjenengan mukjizah top-topan. Makanya cara jenengan tahu jenengan ning wong dadi nek wong burdan ora. Enak ya? Ono Mbah, burdah kenal. Oh iya, bagus. Lek mboten kenal kan salah pengurus NU model-model ngeten iki. Lah, saestu. Pancen Qur'ane istimewa tenan. Cara burdah kan bahasane piye? Damat ladaihim fa faqat kullu mukjizatin minan nabiyina idza'at walam tadumi. Kok ora nek sing apal to wong? Gumun apa mboten dadi. Wong burdah ora apal, ya Allah. Wis Qur'an gak apal, burdah gak apal. La ilaha illallah. Tapi betul nolok. Pokok panggah NO pak. Artinya memang Quran itu memang mukjizah yang bersifat abadi pak. Tidak podo ambek mukjizah-mukjizah liyane. Di mana mukjizah-mukjizah para anbiya terdahulu itu ketika beliau kapundut, beliau dipun sedani kalian Allah Subhanahu Wa Taala, mukjizahnya entek. Quran ini ora pak. Quran ini terus pak. Quran ini jalan terus. Makanya sampai bahkan Nabi dawuhaken setunggaling hadis kudsi sing populer banget wangger kiai apa meneh kiai Quran mesti apal kabeh man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhalama u'tisailin wangger wong apal kecuali wong kok dadi mbungguan aku yo tapi kuwi kabeh wong apal kamu sare apal Mbah piye sare piye Mbah sare Mbah lah aku ya apal bahasa Arab cuma anggap aku gak apal ngarang padak ni wong kok dadi ya niku teng sarah lek kula mboten kliru nggih tapi bisa dipertanggungjawabkan ini Pak. Wah, aku ada toko Kediri kok sampai keliru jan memalukan tenan lha saestu ay man akafa ala qiraati ala man akafa ala qiraati kalami wa hadasani bi alfadhi wa tilawati kitabi manahtuhu mayurid manahtuhu mayurid wa wahabtu lahu mayatamanna wa sahhaltu asirahu positif ngono ku ana wong sing mati urip ngopeni Al-Qur'an sampai gak tau ndonga nang ngrasane Allah Subhanahu wa taala wis pokoke dresan tok acarane tenang. Semua harapan dan cita-cita dan kesulitan akan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis ta lah pokoke sing total pokoke awakmu sekali ngedep Al-Qur'an pun in hadzal Qur'an maidatullah. Qur'an iki prasmanane Allah Subhanahu wa taala, faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabba hadzal Qur'ana falyubshir. Qur'an ini prasmanane pangeran. Awakmu burono warek-warek. Awakmu mlebu rono positif warek, aman terjamin. Kok awakmu duwe ati sing kecantol kelawan Al-Qur'an? Sudah, tidak ada yang perlu lagi kamu susahkan. Kowe kok wis nyekel Qur'an kok jadi iso susah? Berarti pancen ket awal wis kliru lekmu. Ngaji. Ana bocah-bocah iki santri pondok apa jenenge iki? Fadlullah ini sing do belajar ngapal Al-Qur'an, belajar candak cekel Al-Qur'an. Kok jek iso susah? Apa maneh susahe babakan donya? Berarti amane nek awal kleru lekmu. Lekmu ngaji pancen kleru. Muga-muga kuwabeh kefutuh ambek Allah Subhanahu wa taala. Atine muga-muga dibuka kabeh. Tapi ya aja mek ngaji Quran tok. Kula nembe wingi, minggu ini lho cerita kali niki lho. Mbah Ulil niki. Niki tiyang Demak niki. Niki guru kula mbiyen. Tapi cek populer kula. Kalah getih BM ya. Lek ngalimi tetep ngalim piambak ya, tapi kalah getih kalih kula. Kula cerita. Saiki ku, Pak. Gak padha gambek zaman kuno. Zaman kuno itu jarang uang apal Quran. Tapi uang nyekeli Quran ini zaman kuno luar biasa akeh. Saiki akeh uang apal Quran ning ora iso ngamalne Al-Qur'an. Mergo pancen keliru memahami hadis khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Orang terbaik di antara kita itu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an sekaligus atau kemudian mau mengajarkan Al-Qur'an. Anggite nek wis iso maca Quran kanthi bener, mariku dhek pantes mulang. Wis iku adalah generasi terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku keliru, Pak. Gak ngono kuwi, gak semudah itu, Bro. Gak ngono kuwi. Iku angger mok delok ning saran dia itu, mesti khairukum man ta'allamal Quran, ay man jahada nafsahu bi hifdzil Quran. Orang yang habis-habisan. Orang yang secara total menghabiskan masa kecilnya, menghabiskan waktunya untuk menghafalkan Al-Qur'an, wa fahmi ma'anihi wa tafsiri ayati, kemudian mencoba memahami dengan benar makna-makna daripada Al-Qur'an, memahami dengan betul tafsiran-tafsiran daripada Al-Qur'an. Iku man ta'allama Al-Qur'an. Dadi nek awakmu iki apal tok, urung sampe paham maknane ora mudeng apa maneh tafsirane. Wong dadi kowe khairukum wong mlebu kowe. Baru wa alama summa yuallimuhu ghairah. Kemudian baru dhe'e kados Pak Zuhri, kados Pak Fahmi buka pondo. Wa yuwaddihu mujmalah. Mengajarkan cara bacanya, mampu untuk menjelaskan mana ayat-ayat yang mujmal, mana yang mufassal. Al-Qur'an kan rata-rata ayatnya mujmal, misalnya aqimus shalah wa atuz zakah. Lam yufassilillahu subhanahu wa ta'ala kaifiyata. Apa bukan andalan ini kebian kaifa-kaifa ono to zaman yang pondok. Iya Pak, eh? Lah, Babi Sri lho senengane kaifa-kaifa tok. Bahasa Arab isone mek kaifa tok ya. Lah iya to, Mbah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Lam yufassilillahu subhanahu wa ta'ala kaifiyata ada'i shalah wa ita'i zakah. Allah sama sekali tidak menjelaskan bagaimana cara kita sholat. Bagaimana cara kita membayar zakat. Fa'atati sunnah. Kemudian datanglah hadis wal asar, dawuh-dawuh para sahabat, wa aqwalul ulama, dawuh-dawuh para ulama. Bi kaifiyati adaihima. Datanglah hadis, dawuh-dawuh sahabat, dawuh-dawuh para ulama yang menjelaskan, ngene lho carane salat, ngene lho carane zakat, ngene lho carane poso dan lain sebagainya. Kiai Quran iku kudu ngono kuwi, Pak. Maksudku ngono lho. Untuk menjadi khairukum iku kudu ngono kuwi sumayad'u ilan nasi bil sumayad'u annasa ilal amali bil Quran. Sumayad'u annasa ilal amali bil Quran. Kemudian mengajak masyarakat secara umum untuk mengamalkan Al-Qur'an dengan baik. Ora cukup. Ora mek apal-apalan tok. Artinya awakmu juk pisan-pisan pamit boyong mergo awakmu iki wis apal, gak cukup. Wali santri pun juga harus tahu tentang itu semua. Wah anak kula pun beres nih Gus. Badhe kula pendhet saking pondok Fadlullah. Badhe kula boyong, boyong gundulmu amoh. Engko dhisik, Pak. Iso dadi masalah iki. Lho nggih saestu niki, iso dadi masalah iki. Jangan dulu, matur dulu teng ngene Pak Zuhri, nuwun sewu Kiai. Napa yoga kula mumpun wancine mantuk ya. Engko dhisik, wong cukup iki. Ini masih banyak yang akan kita sempurnakan. Derek mawon pun ora usah dadak duwe ide dhewe. Waduh, kula rencana kula ngeten. Wis, sekali anakmu mau santrekno, selamanya anakmu tetap santri, Pak. Alaqah bainahum wa baina masyayikhihim, bainahum wa baina asatidihim. Itu harus panjenengan dukung, panjenengan support. Hubungan yang terbangun antara putra-putra panjenengan sebagai santri dengan kiainya itu harus terus panjenengan dukung. Panjenengan derekno mawon. Pun positif niku. Quran ini buatan sakit, Pak. Pisah kali ngaji ini buatan sakit, Pak. Oke, Mbah Kanjeng Nabi nates dawuhaken, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepakat kok. Ibadah paling istimewa saking umat Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku maca Quran. Maca Quran. Tapi Kanjeng Nabi nggih nate dawuh, Pak, huduru majlisi ilmin iku afdhalu min salati alfi raka'ah wa min iyadati alfi marid wa min syuhudi alfi janazah. Sampean budal ngaji, ngaji untuk memahami ahkami diniyah, untuk memahami masya Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluh, untuk memahami syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik, dengan tepat, itu jauh lebih baik daripada ganjaran ini dengan sholat sunnah sewu rakaat. Luih api tinimbang jenengan ngendangi wong loro jumlahnya sewu, luih api tinimbang ganjaran ini jenengan takziah ning tanggane jumlahnya sewu. Akhirnya wonten sahabat matur, kila lahu pemingkir atil Quran ya Rasulullah, dan apakah ngaji memahami ahkami diniyah hukum-hukum agama itu juga lebih baik daripada baca Al-Quran? Jawabannya Kanjeng Nabi pun, hal yang faul Quran illa bil ilmi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan Al-Quran tanpa ngaji? Boten saged, Pak. Boten saged. Boten saged. Mengane pun talah, lek babakan Mbah Yai Muntaha ingkang dikholi malam hari ini mboten perlu dibahas, Pak. Niku pun beres. Sing perlu dibahas niku awake dhewe, Pak. Lek niki pun beres, Pak. Idza mata ibnu Adam ing qata aminhu amalu illa min salas. Uang ini wis mati, Pak. Semua amalnya terputus kecuali tiga hal, sedekatin jariyah. Mbah Yai niki sing bisa kedakohne pun kathah banget, Pak. Lemah sing kudune digawe anak putu, digawe seneng-seneng, digawe gagah-gagahan. Mpun dijariyah nih kanggo santri-santri. Wa ilmin yuntafa'u bihi. Beliaunya sudah sedo, Pak. Tapi bendino apa yang beliau ajarkan di awal sampai hari ini tetap diteruskan oleh putra-putra santri. Orang mandek, Pak. Wa waladin sholihin yad'ulah. Lah contohnya putra-putra ngerti ini. Masa bentuknya nuan sewa kayak Pak Zuhri ngerti ini. Nyatanya yojik nyempat nih ngeholi barang. Ndungak nih. Lah. Lah iya Pak. Wes luar biasa, Pak. Luar biasa. Mbah Muntaha aman. Sengga aman awake dhewe, Pak. Paham ora? Sengga aman awake dhewe. Awake dhewe sok nek mati. Iki sing ngholi yo gak jelas. Paham ora? Sing ngholi gak jelas, amal yo jelas ora duwe, ya to. Jelas kuwi. Amale adus sing nunat-nunut tok. Ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu apa yang pernah kita berikan kepada orang-orang itu? Gak jelas, Pak. Sing perlu dikholi dhisik malah awake dhewe iki lho, Pak. Lah iso malah ngadat nek kalau sak durunge mati awake dhewe. Tenan, iki wis medeni tenan. Kok dikholi? Awake dhewe iki khatam ya. Misalnya kok khatam, artine dipendhet mbek Allah Subhanahu wa taala, mbuh-mbuhan nek senangi sipuran. Tapi alhamdulillah bojoku pun gak wanti-wanti tenan. Dik, tenan, aku nek mati sak waya-waya, tulung, Dik. Pas jenazahku digotong, nangis, Dik. Diluke. Ki pantas-pantas. Aku yo tok di lho, Pak. Tenan iki. Ki pantas-pantas. Iku lek sampe sampean gak nangis menjadi pertanyaan banyak orang. Tenan iki, ya. Sampean kok gak kelangan iki yo masalah tenan. Kudu wis gak nasihati tenan, gak wasiati tenan. Tenan nangis so dik iki pantas-pantas. Yo paling gak yo piye lah. Lan kok nek ana pertanyaan, niki sae no mboten. Sampean yo jawab sing kok semangat sae ngono. Ten Mas yo sampean gak ikhlas gak apa-apa, sementing tegas. Mergo tegas e awake dhewe dadi saksi ning donya. Iku nyebabi malaikat yo geter. Oke, selamat jenengan wis selamat to, dadi santri NU manggone nang Jawa, pun manggone nang Indonesia. Selamat-selamat. Eneke wong rikuan, wong sungkanan. Sak pira ruwetmu nalika jenazahmu diangkat, terus ana wong takok, mudine takok, jenazah niki sae no mboten? Jawabane insyaallah tetap sae. Mergo sungkan. Iki arep jawab asline no gak penak. Tapi prakteke niku tetap menjadi catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mangkane aku paling geting nek enek wong ngarani ngene. Wis ora penting omongane wong. Omongane wong gak penting, sementing pangeran. Wis hubungan wis aku pokoke mbek pangeran. Ora usah tangga-tanggonan. Gundulmu amoh. Ora iso. Sekali amalmu apike gak karuan. Amalmu apik kok kaya apa, tapi kok nalika jenazahmu digotong kok moro-moro jenazah niki saya no mboten awon misale. Lho niku malaikat langsung busek semua amal panjenengan. Mergo inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala tarju'u ila khoslataini. Niki sing dawuhaken Mbah Nawawi. Mbah Nawawi Al-Bantani dalam beberapa kitabnya. Inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala tarji'u ila khoslata ini. Semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu intine mek loro tok. At-ta'dhim lillah wa syafaqah li khalqih. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bagaimana kita menjaga muasyarah kita, pergaulan kita, sosial kita terhadap sesama, dan bagaimana rasa sayang yang kita tumbuhkan terhadap sesama. Ini gue sembaling penting. Lu saya itu, buat orang nggak omong nih, gitu. Saat ini apa pak ayatnya pak lali aku. Innal ladzina yatluna kitaballahi, innal ladzina yatluna kitaballahi, wa aqamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Uang gelem deres Quran, uang gelem maca Al-Quran. Lho, aku masuk gak apal yo rada apal bak kaya awakmu ngarang. Umo aku ora kaya ya, malah siswi malah mau anggap gak apal tenan. Gak apal gak diundang rene aku ngapur. Lah tenan ngarang awakmu. Uang gelem maca Quran, praktek gak cukup wa aqamu sholah iku urusan pengeran kabeh. Maca Quran, deres Quran, sagep nglakoni salat. Tapi tetep wa anfaqu mimma razaq. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan kemudian dia mampu. Dia mau berbagi dengan sesama. Yarjuna tijaratan lan tabur. Takok maneh ning Mbah Bisri. Mbah, yarjuna tijaratan lan tabur iku tafsirane piye, Mbah? LBMNO. LPMNO yarjuna tijaratan lan tabur niku cara Ibnu Katsir ayyarjuna sawaban indallahi la budda bi husuli la budda min husuli yarjuna mumpung iling aku tak pamerno ning sampean yarjuna sawaban indallah berarti dia sudah mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dengan ada koyet di situ. La buddha min khusulih, yang pasti akan ia terima. Tapi gabungan ndrese segep, salate trep, kambek wong liya gati, kambek sesama open aman. Lek cara tafsir Jalalain malah singkat maneh. Langsung ayyarjuna al-jannah. Wis penak, cepet maneh. Cara Jalalain ayyarjuna al-jannah. Beres, berarti dia mengharapkan surgane Allah Subhanahu wa taala. Beres. Tapi yo pancen gabungan ngono kuwi. Lah, bagaimana ini semua bisa kita lakukan? Syaratnya siji. Pokoknya jek iso muku mek ngapalne Quran tok, terus ngaji. Aja mandek. Ngaji yo terus. Ngaji yo sik. Lek wong iso ngaji aja mulai. Nek misalnya moro-moro bapakmu rene nduk iki awakmu ditakokne kae nduk anake Pak Camat kae nduk. Sik Pak. Sik Pak. Sik diluk Pak. Gampang-gampang Pak. Gampang. Wis to. Kak rampungane iki engko beres. Beres wis to. Mundak larang kowe. Lah, aku kan tahu cerita bapakmu ya. Pas nang ploso. Enggak nang ploso lho, Mbak. Nang ploso kan awake dhewe kan tau kak critani. Man ta'allama al-Qur'an adzumat qimatuh. Ya Pak. Man ta'allama ini dari Imam Syafi'i ini. Man ta'allama al-Qur'an adzumat qimatuh. Wis to, Nduk. Ora usah khawatir, ora usah gubuh awakmu. Pokok awakmu jek gelem ngaji Qur'an, mundak-mundak regamu. Wis to. Siapapun yang akan bahasa Indonesia ndodok ya, Bapak. Ora menotok ngarang. Mbah Bisri ya ngawur, mengetuk pintu. Siapapun yang akan mengetuk pintu orang tuamu untuk kemudian melamarmu, pasti akan meningkatkan kualitasnya. Artinya orang sembarang wong wani ndodhok lawange bapakmu. Ngerti nek awakmu iki santrine Pak Zuhri ki apal Quran, iso ngaji tenang. Sing ndodhok iki ya mikir, paham ora? Cara banser ya pimpinane lah ya. Cara banser no pimpinane. Ora mungkin amatir-amatir gak mungkin, Komandan lah, Komandan banser minimal ngono-ngono kuwi lah. Tenan. Wa man takallama fil fiqhi kaya Mbah Bisri ngeten iki. Wa man takallama fil fiqhi nama qadru. Uang sok-sokan, gaya-gayanan ngomongne babakan fikih ngono tok ae. Langsung mundak derajate. Ya kaya Mbah Fikih, kaya niki Mbah Bisri niki. Ngalor ngidul nggawani asilah-asilah basul masail. Wah. Uang nganggep ngalim padahal nggih. Ya ngalim insyaallah, tapi ya Allah alam. Aku yo gak ngerti aku. Aku yo gak ngerti. Tapi pancen ngono dari Imam Syafi'i, wa man takallama fil fiqhi nama qadru. Wa man kataba fil hadis qawiyat hujjatuh. Orang yang menguasai banyak hadis maka dia kuat hujjah. Kuat hujjah. Wa man nadhara fil lughah raqatabuh. Orang banyak menguasai bahasa, banyak mengenal kebudayaan, maka dia memiliki kepekaan yang lebih. Iya toh, wong iso bahasa kae, ngerti budaya kae, maka dia memiliki kepekaan. Wa man nadhara fil lughah jazula ra'yuh. Orang yang mau belajar. Wa man nadhara fil hisab, wa man nadhara fil hisab jazula ra'yuh. Orang yang paham hitung-hitungan, paham matematik dan lain sebagainya, dia biasanya memiliki kecerdasan yang lebih. Tapi wa man lam yasun nafsah lam yanfa'hu ilmu. Uang sing gak iso ngreksa nafsune, gak iso njogo nafsune, gak iso ngalahne nafsune, maka ilmunya sama sekali tidak bermanfaat. Ini dawuh Imam Syafi'i. Dawuh Imam Syafi'i makane ngaji yo. Wis to. Ya aku paham misalnya kaya Imam Syafi'i kawin dawuhne. La raiba anna annal jami' baina ta'allumil Qur'an wa 'allamahu mutammimun li nafsihi wa li ghairihi. Tidak ada keraguan sama sekali. Uang sing gelem belajar Quran pada akhirnya punya kesempatan untuk mengajarkan Al-Quran, berarti dia sudah mampu menyempurnakan, meningkatkan kualitas ibadinya, sekaligus punya kesempatan untuk membangun lingkungannya. Tapi aslinya yang paling penting gak kuwi. Nyapa awakmu kok kudu ngajimu sempurna supaya awakmu iso mulang liyane. Mergo terusane kuwi. Wa jami'un bainan naf'il qasir wan naf'il muta'addi. Iki dawuh Imam Syarqawi. Mumpung aku kelingan, aku mergo lali asline. Tapi mau mbuh gara-gara Mbak Bisri, barokah Mbak Bisri moro-moro ilang. Daripada aku dianggap kalah Mbak Bisri, aku moro-moro ilang. Lho saestu. Tapi tenan. Pokoknya bolo-bolo sing jo ngaji nang Fadlullah iki. Tenan. Ojo pisan-pisan awakmu mek ngaji Quran tok ora banjur ora ngaji liyane, ora ngaji liyane. Tenan iki. Ma'ubidallahu bi syai'in afdhal min fiqhin fid din, dawuh Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ora ono ibadah paling istimewa ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala ngumpuli awakmu paham babagan fikih babagan agama. Ora ono, ora ono. Positif niku. Mangkane kowe kok ibadah apa wae arep gegeran arep jihad. Jihad iki apa-apane sekelas Abdullah bin Abbas sing mau kak wacane ya ta keampuane. Lah mau kan kak wacane nang dhuwur keampuane Ibnu Abbas. Tengene Sayyidina Bisri radhiyallahu taala anhu. Sekelas Ibnu Abbas suatu ketika disuruh perso. Ya Ibnu Abbas. Es singkatnya ngene. Su'ila Ibnu Abbas anil jihad. Wis gampangane ngono. Ibnu Abbas suatu ketika ditanya terkait masalah perang. Gampangane keutamaane perang. Ibnu Abbas jawabane simple. Hal adilluka ala ma huwa khairun minal jihad. Kowe gelem gak kak dudu barang sing luwih istimewa ana ngarsane Allah Subhanahu wa taala ngumpuli perang. Ternyata napa ternyata? Tabni masjidan, monggo binara. Iku metu kon timbah. Jihad. Oh jihad ya, jihad. Lali ya. Tabni masjidan tu'allimu fihi al-Qur'an. Tenang, lali ono sing diiling-iling. Tabni masjidan tu'allimu fihi al-Qur'an wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal fiqha fid din. Wal fiqha fid din. Kowe pengen ngerti barang sing luwih mulya tinimbang perang. Mangane aja amen. Wayu kita, oh ya yo ae. Ngaji yo sik, aja oh ya yo ae. Wes. Bocah jamaah gak trep perang semangat. Enek barang sing luwih istimewa tinimbang perang apa? Awakmu duwe tempat belajar di mana di situ kamu bisa mengajarkan Al-Qur'an. Wah, cukup kuwi tok. Wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesunahan-kesunahan Mbah Kanjeng Nabi, kemudian wal fiqha fiddin. Aja mok pedhot. Kadang tukang pidato ya mok pedhot. Lha padha kabeh kuwi mau kaya iku mantak alam Al-Qur'an wa alamah. Mandek ora mok jelasne. Angger mok iso maca Qur'an kumpulan liyane kok gak iso. Dadi koyo Mbah Zuhri ngoten iki angel prosese. Mbah Zuhri ini yang pacarnya kan melakukan sepotin di bangku siami. Apa masalahnya? Mergo panjang galih pak. Artinya banyak hal yang beliau korbankan untuk kemudian noto para santri, noto para murid, noto pondok. Oke pak. Orang sok-sokan anjir bisa bangun, bangun terus mulang. Gak. Wahyu dakwahum yo koyo akhir-akhir iki ngomong-ngomong ana omah tahfidz dan lain sebagainya. Loh. Bahaya, Pak. Bahaya sampean arep mondokne anak dolok dhisik iki pondok iki mbiyen, senggawe sapa, senggawe kuwi santri kuwi sapa, saiki senggawe sing sapa, muride sapa. Mergo al ilmu niku dino. Tanggu aina akhot tumuh. Kamu harus mikir betul dari mana panjenengan mengambil ilmu itu. As-shalah dib fa kaifa tusalluna biha? Sholat itu agama dan kamu harus tahu betul dari mana dulu panjenengan mengambil tata cara sholat itu. Fa innakum yus'aluna yaumal qiyamah. Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Karena panjenengan semua akan ditanya besok hari kiamat. Kowe biyen ngaji mbek sapa? Nyambung ora akan mbak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ojo anggere-anggere ana wong iso maca, wong iso apal Quran, mo eloki gak iso, Pak. Delok dhisik sanate. Delok dhisik iki mbiyen sampeyan sapa, muridé sapa, sambung ora kambe iki sampai teko mbak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lu penting, Pak. Penting ojo mung anggere delok bangunane api, bangunane ketoke resik, wonge ketoke wah tertib, pakaiane wah sangat, sebane dawa. Aman ngetahui aku, aku gak tau sopanan, aku kaya aku gak asus ini. Kesel lo berang, ini aku gak kesel ya. Lo pun kesel nih. Pun lah semaling penting mungkin-mungkin Pondok Fadlullah ini SOS itu dipun bagi Taufik Hidayah Inayah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu khotim wa nengriki Sedoyo ingat umati wa nengriki Sangking Yuriyah Bahaya Muntaha. Lalu khotim itu mungkin-mungkin dipun bagi istiqomah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau mungkin-mungkin terus selesai, sakit, nentasakan lari-lari dengan benar-benar muatabah, benar-benar ahli ilmi, ahli Quran, benar-benar lari sing pancen madet dan lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tenang, pancen Quran itu dunia ngono. Quran itu tak aneh ngono. Terakhir pak, terakhir. Terus. Kan enak bahasa kita pun angsal nang mereka. Mubarakul lihat dan bawa ayat ilah, lihat dan bawa ayat ilah. Kelasnya ada bawa ilah. Amati paham lah. Tadabbur ayat mereka jawab Hasan Basri. Atadabbur ayat itu itiba. Le itiba itu mek cukup fahmul ma'an cukup. Mereka beda. Amma Allah Subhanahu wa Taala ilaiku bi. Isa ilaiku. Tapi kilingan itu ibat mesti orang kita pene orang ketok alim itu. Amma Allah Subhanahu wa Taala. Tadabbur Al-Qur'an li umumil ulama. Pokok anggere rodok kiai, kudune anggere Quran wis paham. Rodok kiai cukup. Sewawahan ini setengah kiai lah ya. Setengah kiai lah, setengah kiai, setengah dus. Iki rodok paham ke Quran. Mergo li anna tadabbur niku lil fahmi. Tapi wa khassa atadzakkur niku bi khususil uqala. Bi khususil uqala. Li anna tadabbur, li anna tadabbur lil fahmi. Wa tadzakkura menika lil ijlali wal khasyah. Lil ijlali wal khasyah. Makane. Artine amati-amati kaya dhewe iki pangkate cukup tadabbur ayat. Artine ora paham be ayat iki niku pun cukup kok. Tapi nek kelas-kelas atas kelas mbayai-mbayai niku kelas pun tadabbur. Kelas pun tadabbur. Nggih. Makane niku. Lho, anggen niku kula mboten apal Quran mboten kitab. Tak kitab iki, Pak. Kalau harus dua kitab, nyapa aku tak ngapal itu lagi. Tak kitab ya. Mereka panjang rata-rata sahabat ini yang rapati apal Quran. Sahabat loh ini nanding bahkan di Nabi. Di mana bahkan di Nabi adalah piantun ingkang dibentuknya Al-Quran. Beliau-beliau yang nyanding. Coy Imam Bukhari ini orang papat. Sing fi hayat di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya jema'ul Quran. Bika malih. Namun tiang papat. Soalnya sahabat Fazrat. Mereka orang papat toh. Dari 125,000 sahabat yang dimiliki oleh Rasulullah. Lah aku yang melu semua kaima lho, paham gak? Ngeten. Begitu kita tadi ngeten, begitu tadi bahasa ngeten. Li anna sahaba. Pancen yattafuna bi ba'd istiwa wa yastaghiluna bil amali bi. Karena para sahabat itu memang merasa cukup dengan hanya sedikit surat-surat yang beliau hafalkan kemudian sibuk mengamalkan itu. Sibuk mengamalkan itu. Makanya fa aksarus sahaba lam yakunu huffadzan lil Qur'an bal kanu huffadzan lil amali bil Qur'an. maka para sahabat itu lebih sibuk untuk menghafalkan, untuk menjaga bagaimana mampu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, daripada sibuk menghafalkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Ini nih kalau ini lalai gede, ini orang masih punya belas, dia makin bodoh lah. Tapi yo demen ya sekarang, demen pak, dia pak harus demen, demen kami bang ahli Quran, demen kami bang ahli ilmi, demen kami ahli sholat pun cukup. Nasi terlalu gede artinya apa pak? Dikisah pengiran, dikisah tenang, gak selamat. Pak, pokoknya itu mungkin, pokoknya sesuatu keluar rencana aku, ini rencana, uji rencana, bisa jadi, bisa tidak. Pokok nanti kalau dihisap, ini rencana. Nanti kalau dihisap Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Kan, la yazalu qadama abdin. Yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan pernah bergeser kaki kita dari hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita lolos 4 pertanyaan. An jasatihi fima ablah, wa an umrihi fima afnah, wa an ilmihi bimada amila bih, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah. Wangel pak, cuman kok mantuk-mantuk, paham ya pak? Jika kak terang nih malah mantuk-mantuk. Saya tahu pak, kak terang nih saya, enggak ya, ngomongin bawa dadi ya. Sesuatu itu, ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab dengan sempurna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. An jazatihi fima ablah. Kue mbien kaya gampang linu-linu yuk. Mok gaya apa? Kue kok kewesel awake? Mok gaya apa? Kok sampai ora sempat tahajud, ora sempat jamaah, ora sempat ke dalam masjid? Nyapo? Wa an umrihi fima afnah. Kue mbien kakek umur sampai 70 tahun. Mok entek ning gaya apa? Ikrek jawaban ini gak marem nih. Lah jawaban kulo, gelek dalu kulo biasanya ingin nonton berbalan. Loh, siapa tahu jawaban itu dadek ni ridhoni Allah Taala soporo. Loh, awakmu garo gak usah macak dadi pangeran, gak usah aneh-aneh awakmu. Eh. Wah, awakmu yuan. Loh, siapa tahu? Oh, iki luwe apik tinimbang kowe. Bengi sampai isuk bangga ngerasani kancane. Loh, soporo? Jek lumayan aku ngerasani pemain bal sing aku blas gak kenal. Eh. Geblek mentok koyo ngono gak gol. Lumayan toh. Wa ana ilmihi bimadza amila bih. Pembian koyo ngoja ngaji ngapalne Quran barang, apa yang kamu amalkan dari keilmuan yang kamu miliki? Kula kok ditakoki ngoten niku, apalan kula kan kathah, Pak. Kula ditakoki ngoten niku, rencana kula jawaban kula ngapalne niki mboten sengaja. Barange nek gak sengaja, kudune mboten saged dihukumi. Lah, pripun Pak wong kula mboten sengaja? Pancen mboten sengaja kula niku manggon urip lahir gede teng tengah-tengah pondok pesantren Pak. Kula niku melek mripat kula, utek kula bali mulai sadar. Ngarep kamar kula lalaran. Mburi kamar kula bocah dersan. Pinggir kamar kula bocah ngaji dan lain sebagainya. Apale kan gak sengaja Pak. Lah terus moro-moro dihisap kan yo apa to Pak? Wah niki mboten saged, ini ndak fair. Ya, dihisap itu kan ya orang yang berusaha kemudian sudah berhasil tidak mengamalkan lagi dihisap pantas. Lelang edw lo, aku gak pengen lo. Aku semua orang kerungu apal-apal karena edw. Masuk yo dihisap. Tapi yo rencana ya Allah alam semoga-moga iso lolos. Yo moga-moga aku sekarang aku aneh. Terakhir wa amalihi min ainak tasabah wa fima angfakoh. Kita kok iku mbiyen koyo duwit-duwit. Kowe mbiyen koyo rodok sugih. Iku lek mu golek kondi terus mok gawe apa? Golek tok iku ya satu pertanyaan, mok gawe apa iku pertanyaan yang lain. Lah lek kula mboten sempat pates. Kula cek ngokak-ngokok ngowah-ngowah wis dikeki ya Gus Yasin. Wis iku sing dikisap Gus Yasin lho ya dudu aku lho ya. Aku gak nyapa-nyapa aku ya gak njaluk. Aku mek mbatin iki lek gak nyangoni aku kebacut. Nah. Mek ngono tok, mbatin tok. Lale digawe apa? Yo gak tahu aku, gak tahu. Jek urung ngro. Yo paling gak gitu kok apa-apa. Gak paham aku jek. Tapi hisabi bahaya. Makanya satu-satunya yang mungkin kita lakukan sebagai para santri adalah nalika dihisab kula rombongane para mbah-mbah ini ku Pak. Pun kula kan derek niku mawon. Pun to, ileng-ileng mbah-mbah ini kula saestu. Saman tau manakipan kula. Manakipan kan kaya ngoten iku to. Mesti to. Dawe Imam Abdul Qadir Al-Jilani, dawe kan aku iki wis beres, pokoknya muridku butuh aku kapanpun diurip wis mati ning ngarsane pangeran butuh aku sing ngatasi. Guru wateke ngoten niku, makane kula kon dadi kiai mo. Nasibku dhek gak jelas kok kon dadi kiai ngarang. Dadi kiai kaya Pak Zuri ngeten iki kan sok-sokan hebat-hebatan. Lah wingi lek sampe didepi pangeran, sik aja mlebu surga dhisik. Tenang. Kiai kuwi warasatul anbiya, ya iya ta? Iya ta? Al ulama warasatul. Mbah Kanjeng Nabi ku buka lawang surga. Iku Kanjeng Nabi pertama kali. Anna awwalu may yaftahu babal jannah. Aku iki wong pertama kali buka pintu surga. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Praktike Kanjeng Nabi apakah yang masuk pertama? Tidak. Kanjeng Nabi dilikne ambek malaikat. Kanjeng Nabi umatnya jenengan Kanjeng Nabi ku atas wonten neraka. Turun Kanjeng Nabi cari-cari sing fi qalbihi adna min miskali dzaratin minal iman, diangkat diselametne. Lah kiai-kiai penggaweane ngoten niku, Pak. Ngapunten kiai, amun mlebet riyen kiai nika santri-santri panjenengan, Pak. Telaten ono, Pak. Lah lek aku, Gus nuwun sewu, menika santri njenengan. Oh, kakak, santri mbahku kuwi itu santriku. Gak melu-melu. Lah saiki lho, Pak. Ya Kanjeng Nabi penak, Pak. Mudun munggah, cek nyekel kunci, Pak. Lah aku. Lah mudun munggah wis tutup lawange piye? Sejelas. Wis kaitung dhewe, gak pikir dhewe. Iki lek sampe dikunci masalah iki, heh. Gak menarik dhewe santri. Stop, Pak. Pak Zuhri, PWD tadi kiai. Ya alhamdulillah lah, heh. Alhamdulillah saya. Benar, ngoten nggih. Kula kinten ngoten. Mugi-mugi guyon kula niki estu-estu dados silaturahim kang dipun tampi kalian Allah Taala. Lan mugi-mugi sekedhik nggih enten faedah lah. Sekedhik-sekedhik mugi-mugi enten faedah. Sing paling penting bolo-bolo kabeh dos semangat. Ngapal niku Quran gak angel. Aku yakin nih, masih aku gak tau ngapal nih. Tapi aku yakin. Aku yakin positif nih. Nggih, positif nih. Kula mbiyen. Nalika aku di umur 5 tahun atau 6 tahun lali aku. Aku sampai gak sedo mudun nih malan. Tapi kak cerita dulu ya Ben. Dulu ya. Nalika aku mbiyen di pondok ini bapak-bapak nang Blitar. Aku takok sakjane oleh boyong ke pondok ini carane piye? Oh kudu apal iki mulai kafi, yasin, al-mulak, waqiah iki. Kudu apal. Biasanya berapa bulan? Kok bulan piye to Mas? Neng kene iku minimal 2 tahun Mas. Mbokku ngapalne iki. Wis akeh Pak, kowe meh setengah Quran. Aku gak telaten Pak, agak dietno 3 sasi gak berno Pak. 3 sasi gak berno dengan tujuan ndang mulih Pak. Lah aku iku elek-elek ngene Gus ya Pak. Artine ngene maksudku, aku biasa diladeni wong, terus di pondok ne di gua. Malah laden-laden awake dhewe. Remuk awakku. Aturane ngene downgrade iki. Wes gak aman nih. Kesuwen nih, kak giat no, ternyata kambek giat ini tetap gak oleh mulai, tetap kudu 2 tahun, jan kapusan tenanan. Tapi mas lungin nih, ternyata ngapal nih gak angel. Permasalahannya adalah bagaimana kita mampu menjaga hafalan kita itu benar-benar mendarah daging. Coba bapakku, wong apal kuwi. Iku koyok apal kambek jenengi. Lek wong koyok apal kambek jenengi, iku gak iso. Misalnya awakmu turun rawa di sewaduk, jenengmu sapa? Mesti langsung nyebut, kausar. Wes gak mikir blas. Apal ngono kuwi. Apal kok cek ya Allah ya Rabbi ya Karim. Astagfirullah ya Allah. Es gak. Iki gak apal jenenge. Kuwi jenenge gak apal kuwi. Kuwi jenenge gak apal mlindur. Keenek ngono. Iki coba bapakku. Coba bapak lu iya to Pak. Niki kok sampe bapak kula niki. Bapak kula niku mboten nampa blas model ngoten niki. Mboten nampa blas kok. Biyen jaman sorokan Alfiah misalnya. Mub ya Allah, mub jot pasti ganggu waktuku awakmu ya sebenarnya. Malah aku dianggap ganggu waktune bapak mergo setoran tapi gak lancar. Makanya sepaling penting muga-muga iso dijogo kanthi apik. Mergo sahibu, masalu sahibil Quran kama sali sahibil ibilil muaqalah. Wong nyekel Quran iki koyo wong duwe unta sing dicancang. Dan jenenge Quran itu asyadu tafallutan. Quran itu luwih gampang ucul tinimbang unta sing wis mok jiret. Unta wis mok jiret iku jek kalah gampang ucul tinimbang Quran. Makanya aja pisan-pisan awakmu kumawani ana dina awakmu gak ndres, ana dina awakmu gak tadarus, ora ngiling-iling Al-Qur'an. Muga-muga Al-Qur'an iso dadi sangumu sampai teko ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Pun kula kinten cekap niku akhiran ngapunten sedaya mawon khususnya dateng sedaya keluargane Mbah Ye Muntah kula nyuwun agung pangapunten akhiran wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رضا الله ولخصر مقاصدنا وبلي آمالنا واستجابة أدعيتنا وهفران ذنوبنا يا الله ولحضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع آله وأصحابه وأزواجه وذريته جميع الأنبياء والمرسلين ملائكة المقربين أولياء وشهداء الصالحين جميع من أهدينا الفاتحة لهم جميع مشايخنا معلف قدوبنا كل من أجزنا وخصوصا جميع مشايخ هذا المعهد يا الله ومن انتسب إليهم من أصولهم وفروعهم ومشايخ وأصحابهم ومن كبر حواليهم وجميع طلبة هذا المعهد شيء لله ولهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولجميع المسلمين يا رب العالمين إنك أنت الرحيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا ربنا يا الله إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة وسب المسانب القرآن العظيم أن تجعلنا من أهل الخير وأن تعملنا معاملتك لي الخير وأن تؤتينا كل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن ترزقنا كل خير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا أولادنا أزواجنا تلامذتنا أصحابنا إخواتنا من كل فتنة ومحنة والضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير مؤتي كل خير مانع كل ضير يا أرحم الراحمين ربنا يا ربنا يا الله ارزقنا وأولادنا وتلامذتنا يا الله ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا نافعا واسيا ودعاء مجاب وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يسر لنا يسر لنا ولا تعسر علينا تمم بالخير تمم بالخير تمم بالخير يا ميسر كل عسر يسر مرادنا بفضلك الواسع ربنا يا الله لا سهل الا ما جعلته سهلا فانت ان شئت جعلت حزنا سهلا سهل امورنا حسن مقاصدنا بلغ املنا ربنا ربنا يا الله يا جميل الأجايب يا رد كل غائب يا جميع الشتات يا مقلد الأمور بيدي اجمع إلى نحوائجنا أسئلتنا غائبنا آملنا لا جامع إلا أنت إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير ربنا سلمنا سلمنا جميعا من آفات الدنيا والدين سلمنا من آفات الدنيا وفتنها سلمنا ممن خوفا وحاذر بحق قولك سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمنا رشدا ربنا يا الله اجعل هذا المعهد معهدا مباركا نافعا مرضيا عامرا معمورا مستمرا من يومنا هذا إلى يوم القيامة واجعل أهله يا الله واجعل أهله من عبادك الصالحين من عبادك العاملين يا رب يا الله من أهل القرآن العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة